Oke, saya Iksan Skuter. Dengarkan terus musik asik Indonesia hanya di Kanal 30. Anjing, anjing, partai, partai, anjing. Semuanya anjing, anjing, partai, partai, anjing. Halo, kami dari The Authentic. Stay tune terus di Kanal 30 Online Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo yo yo yo. Berjumpa lagi di program Kanal Gembira Lokal edisi spesial, karena ini program memang sangat sudah lama sekali tidak pernah mengarus, dan ini di 2014 edisi pertama di bulan Januari langsung dari Malang. Kita bakalan mengupas di album terbarunya dari New Aesthetic, Refuse, Resist, Exist, dan saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Mantap, ini kayak konferensi meja bundar ya, udah mejanya bundar. Nah, mantap. Jadi Bang Alizar, jangan kemana-mana, pokoknya stay tune terus. Boleh kita saling berinteraksi di Twitter, silakan follow, dan juga mau bertanya-tanya juga boleh. Kayak tadi belum dimulai udah ada yang bertanya, dari siapa tadi itu? Kayaknya itu kayak perasaan siapa itu, ya kan? Ya perlu disusuri ya. Dari kemarin sangat-sangat antusias sekali untuk menunggu obrolan bersama Jurassic. Mantep. Dan tadi sudah dibuka dengan intro. Ini pokoknya kita bakalan muterin 12 track yang bakalan ada di album Refuse, Resist, Exist. Oke, dan langsung aja deh, kita gak terlalu bertele-tele atau berlama-lama, kita sambut saja di studio. Mana nih suaranya Jurassic? Mantap. Ini kenapa nih gak komplit nih? Harusnya ada Anto ini harusnya. Harusnya, karena dia sebentur sama profesi. Mantap. Jadi gak bisa ninggal. Oke. Okay. Mungkin mic-nya bisa dideketin. Pokoknya kalau pengen ngobrol, karena mic-nya terbatas, jadi boleh siapa aja boleh. Boleh. Ini. Oke. Okay. Ada New Aesthetic sudah di studio. Bukan studio ini. Ya, kita siaran sekarang, siaran di Museum Musik Indonesia atau Galeri Malang Bernyanyi di dekat SMA 9 Malang. Boleh datang ke sini kalau pengen tahu siapa aja sih New Aesthetic. Nah, mungkin kita berkenalan dulu nih, siapa aja nih di New Aesthetic-nya, ada siapa aja ini. Silakan. Dari mana, kiri ke kanan atau kanan? Kanan dulu. Halo, saya Fajar, vokal. Saya Sandra, gitar. Saya Hajar alias Koit pada bass. Saya Galih aka Pacino sebagai drum. Dan juga mewakili Anto. Ya, Anto. Mewakili Anto disebutkan karena dia terbentur oleh profesinya. Oke. Tidak bisa hadir, dia pada gitar. Tenang aja, karena ini kita rekam juga, jadi biar Anto ntar denger rekamannya aja. Iya kan? Yoi. Oke, tadi udah perkenalan dengan Yura Sesik dan nah ini apa bisa dibilang resmi ya dengan kita mulainya di kanal program Algebra Lokal dengan debut album Yura Sesik sendiri Refuse Resist Exist. Ini apa sudah resmi juga atau belum? Terus seperti apa? Kalau untuk resminya sih mungkin masih ada penundaan sebentar. Soalnya gara-gara musibah banjir di Jakarta, jadi untuk pengiriman ke sininya dan delay juga. Ada delay juga. Oke. Okay. Kita juga sedikit pending. Terus ya mungkin masih ada di perjalanan ke Malang juga kasetnya untuk proses tape sama CD-nya juga. Oke. Dan mengenai album nah karena band ini sebenarnya sudah dari tahun 2003. Ya, benar enggak sih? Dan tahun lalu dirilis oleh Rock and Terror sebuah EP, ya kan? Dan sekarang di tahun 2014 merilis Refuse Resist Exist. Penantian yang jauh panjang. Itu kenapa bisa panjang sekali prosesnya dan banyak bongkar pasang player juga kan ya sampai dengan sekarang nih orang promosi yang solid nih kayak ini mungkin Bapak Coit ini yang gimana tuh mungkin kalau untuk proses lama ini mungkin karena dari individu atau ya lebih tepatnya sih pada individu kita nggak bisa untuk nyatuin visinya itu per individunya itu masih sulit beberapa tahun yang lalu dan kita akhirnya gonta ganti untuk pada personil terus apa ya bongkar pasang lebih tepatnya bongkar pasang lah kata si Sandra nah mungkin sekitar 2010-an lah mungkin kita baru menemukan beberapa teman-teman yang bisa menyatukan visi dari Neurosik ini terus kita kumpulin materi-materinya mungkin untuk materi lama kita buang semua dari yang personel-personel lama ini semua materi dari personel-personel yang baru. Gitu. Oke, tapi kalau dari musiknya sendiri, album-album mengalami perubahan nggak? Atau emang tetap sampai sekarang dengan mengusung hardcore, di beat punk atau? Kalau dari historinya band kita sendiri, awalnya emang ini hardcore, cenderung hardcore old school kayak gitu. Cuman karena memang karena kita awalnya lebih memilih ke hardcore mungkin karena perubahan dan gonta-ganti personil tinggal saya sama Bapak Koit ini yang masih bertahan dan kita lebih dapat soul-nya emang di hardcore punk sih dan setelah masuk personil-personil baru itu ngasih warna yang beda lagi ke jenis musik kita dan sekarang anak sekarang menamai itu dark hardcore katanya dark hardcore. Okay. Tapi terserah mereka yang menilai sih. Oke, okay, terserah orang di luar sana menilai, ya. Ya, gitu garis besarnya dark hardcore. Hardcore gelap. Hardcore gelap mantap. Gelap mata, nah, gelap hati juga. Oke, okay, jadi buat analizer silakan pengen bertanya-tanya kita langsung buka aja saya di sela-sela kita ngobrol dengan Yura Sesik kita pengen suasana santai enjoy sambil juga memutarkan mungkin dan ini bisa dibilang nih putaran perdana nih bisa dibilang ya iya di album karena ini gimana kita udah rilis teaser dua single pertama sih apa pertama apa itu apa sih enggak lagu di album yang mana EP atau baru yang baru iya Refuse ya lagu Refuse Resist sama itu siapa yang Bless the Sin So Much Head atau yang mana Bless the Sin itu recycle ya dari single kita yang lama, recycle jadi seperti yang ini terbaru. Jadi dua single tadi udah dirilis di Reverb Nation, bisa didengerin. Jadi untuk keseluruhan albumnya ini mungkin pertama kali. Oke. Diperdengarkan ke publik. Pertama kali diperdengarkan buat kalian di kanal 30. Mantap. Aplaus dulu dong, mantap. Ini sangat-sangat spesial ya. Masih awal tahun, Nova Sensei langsung menggebrak dengan membuat album Refuse Rest to Exist. Oke. Tahan dulu, kita hajar di track nomor 2 ini ada Will There Really Be. Oh, itu tadi yang pengen disebutin. Oke, apa tadi? Will There Really Be Morning? Sikat. Kanal 30 Radio balik lagi, masih di program Kanal Gembira Lokal. Walaupun Indonesia sedang dilanda bencana di mana-mana, tapi di Malang kita harus tetap bergembira apapun kondisinya. Tapi tetap kita menunjukkan rasa solidaritas ya terhadap korban banjir di ini. Karena yang kita maksud gembira adalah hari ini kita bakal ngobrol bareng dengan Hero Sesik, yang mungkin dalam waktu dekat kalian bisa akan mendapatkan kaset dan CD-nya di dua label yang merilis, ada Tarung Record dan juga Hell apa? Hell is Holder Record. Sama satu lagi, Resting Hell. Oke. Dari Kediri. Oke. Nah, bisa diceritain nggak the proses bisa ada tiga label sekaligus yang meminang New Resesik berlomba-lomba untuk merilis dalam format kaset dan CD? Kalau untuk label sih sebenarnya teman-teman kita sendiri. Oke. Okay. Dari Tarung juga. Saya memposisikan diri pada band saja ya. Oke, okay, karena saya juga ownernya Tarum. Bilang aja si Adinya yang ngurusin. Jadi ya memang kita sih pingin dari teman-teman sendiri juga pingin dirilis sama format kaset, format tape. Okay. Dan terus ada si Monok dari Hell Is Order yang kebetulan juga tertarik untuk rilis. Ya udah, jadi akhirnya tarung sama Hell Is Order, kurilis untuk rilisan dalam format tape. Terus teman kita dari Kediri, si Gofur dari Resting Hell, Resting juga Hell tertarik untuk format CD. CD. Jadi ya udah, akhirnya kita bikin rilisan yang label, dua label itu rilis tape, yang satu label itu rilis CD. Oh, berarti. Jadi, okay. Jadi biar yang pengen dengerin tape silakan beli tape-nya, pengen dengerin versi format CD silakan beli CD-nya. Oke. Okay. Atau pengen beli semuanya juga silakan. Mantap. Amin. Jadi oke, okay, berarti padahal semula emang pengen cuma kaset tip aja. Iya. Yang pengen rilis ternyata ada. Ada. Jangan tertutup kemungkinan kalau misalnya ada beberapa label lagi yang pengen memproduksi lagi, apa cuman 3 label aja seperti apa? Mungkin kita batasi 3 label aja dulu. Oke. Okay. Soalnya untuk pendistribusian juga, untuk apa, ke mana-mana kita pilih yang memang udah dari teman-teman yang memang udah kita lihat profil, okay, profil mereka dalam distribusi juga, okay, mereka juga kalau Tarung atau Hell Is Order juga penjangkauan distribusinya ternyata juga luas, Resting Hell sendiri juga luas, jadi kita memang ya udah kita fokuskan ke 3 label, 3 label itu aja. Ngomong-ngomong nih, jadi masing-masing tip diproduksi dalam jumlah sangat limited, CD berapa mungkin bisa dia? Untuk tape kita kabar dari Tarung dirilis 50 kopi, limited 50 kopi. Sedangkan CD 100 keping. Iya. Mantap. Nah, jadi buat analyzer nih yang senang mengkoleksi ya, yang sampai kehabisan begitu barang udah ada di Malang, segera kontak label-label yang merilis Previous Races Exis. Oke, kita cek Twitter dulu nih. Saya langsung aja dari yang pertama tadi ya, ada si Bisa Cikita. Kamu ini sebenarnya di mana sih? Oke. Okay. Yeah, iya, kamu kalau di Malang datang aja ke sini, gabung sama kita-kita. Ini dia nanya, ide album baru dari siapa? Atau ceritain dong, kata. Oh, dia pengen diceritain. Nah, dia bisa jawab siapa, boleh. Gali, dia belum ngomong dulu tadi, Gali. Gali dan Ratna. Ratna yang mana? Langsung aja nih ya. Oke, okay, langsung deh. Kalau dari Neurosis sendiri, ide album tadi tuh sebenarnya di personil-personil sendiri-sendiri, okay. Habis itu dibawa ke studio, terus digodok bareng-bareng. Ya gitu lah. Terus ini enaknya digimanain gitu. Oke. Okay. Akhirnya ketemu, jadi deh lagu itu tadi, materi-materi tadi. Oke, okay. Nah seperti itu tuh, si siapa tadi? Ada namanya Cikita Media, siapa tadi ya? Kayak penyanyi, penyanyi cilik. Oke, okay, semoga okay, kamu puas dengan jawaban dari Gali, sang drummer. Oke, okay, ini kita mulai. Oke, makasih Cikita. Mana lagi nih? Nah, ini dari Pentil. Nah, gak apa-apa, pertanyaan kayak gini-gini juga asik ya. Jadi guys, mulu serius aja. Dia nanyain nih, basisnya umur berapa? Nah, yang jawab sendiri nih umur. Ada orangnya. Oh, okay. Kalau umur sih mungkin sama kayak pohon beringin yang di alun-alun. Perkiraan mungkin segitu. Oke. Okay. Semoga Pentil kamu cukup puas ngerjain cacoe sih. Dia kuat nih, jangan-jangan ngerjain orang tua kan ya. Orang tua dikerjain. Dia udah nunggu dari dulu. Oke. Okay. Oke. Okay. Nah, ini juga ada dari Mbak Rena Angelica nanya nih, ada bentuk kasetnya untuk album terbaru ini atau emang diadakan fisik kaset, enggak ada CD-nya? Dasin lagi mungkin. Saya udah nanya juga. Ya, seperti saya jelaskan tadi, untuk kita rilis dalam format kaset tape sama CD, jadi biar rata untuk, okay, untuk pendistribusian sama untuk yang mana yang lebih suka, koleksi tape atau koleksi CD sama aja. Soalnya dengar sih dari Resting Hell katanya bakal dikemas lebih apa ya, collectible katanya. Oh, mantap. Kata pemilik labelnya sih gitu. Apa dari sekarang udah membuka pre-order gitu, sesi pre-order? Mungkin udah, mungkin sudah. Kalau masing-masing label itu ya, masing-masing label silakan kontak aja langsung ke label-label masing-masing label, ke Tarung, ke Helisolder atau ke Resting Hell sendiri. Oke. Okay. Ini ada juga yang nanya dari Kukuh, dia nanya ini, mana yang lebih penting, mempertahankan roots yang dulu atau disesuaikan dengan yang player baru? Saya akan menjawab. Oke, okay, mantep, mantep nih. Coba ini. Oh iya. Kalau mempertahankan roots yang dulu, kita nggak ninggalin roots kita yang dulu kok. Oke. Roots kita basically masih tetap kita di hardcore-nya, cuman karena masuk personil-personil yang baru, mereka lebih cenderung memberi nuansa ke punk-nya. Oh. Nah, itu dia yang bawa musik kita jadi berubah di materi-materi dan album kita yang baru ini. Oke. Okay. Jadi digabungkan antara hardcore sama punk, jadinya hardcore punk. Hardcore punk. Gitu. Oke. Okay. Karena berarti masing-masing player memiliki, nah, dengerinnya juga macam-macam, iya, kan ya. Jadi banyak banget nih suntikan di tubuh Neurosesik perjuangan yang sekarang ini ya, di album. Mungkin ada nambahin lagi? Nambahin aja sih. Kalau untuk mungkin beberapa teman-teman yang udah denger mungkin juga agak bingung juga ya. Nah, sementara ini hardcore atau punk, atau punk kok tapi lebih hardcore. Oke. Okay. Nah, kita sih kalau matok untuk musik kita sih apa ya, menggabung, mengkombin semua yang apa, influence dari masing-masing personel. Oke. Okay. Jadi ya kita bebaskan saja untuk masalah pelabelan dari genre itu mentah, itu mau hardcore, dark hardcore ataupun deep beat, yeah, atau apa. Hmm. Yang penting kan kita masih tetap sama dengan roots-nya hardcore punk itu sendiri. Oke. Okay. Seperti itu. Oke. Okay. Dan untuk penamaan album sendiri mungkin memiliki filosofi atau di album ini dinamain Refuse, Resist, Exist. Penolakan atau seperti apa sih itu? Kalau nama album itu sebenarnya ide dari Cak Koit. Nah, dia selalu bilang Refuse, Resist, Exist. Dia pernah mau bikin kaos. Oke. Okay. Dan tulisan Refuse, Resist, Exist. Terus berpikir juga sih aku, kalau dijadiin judul lagu bagus nih kayaknya. Ya udah, terus akhirnya bikin lagu, bikin liriknya, dan terus kita nyoba. Kalau okay, ini buat judul album ternyata juga masuk. Oke. Okay. Untuk bagi Neurosesik sendiri ternyata juga ada itu, ada maknanya dengan okay, judul album tadi. Oke. Okay. Kita sih apa ya, selama dari tahun 2003 kayak 2003 sampai sekarang, dan kita masih tetap eksis. Oke. Okay. Meskipun udah bolak-balik kata bongkar pasang personil. Oke. Okay. Kami ganti apa ya, arahan musik atau apa, ternyata kita masih eksis. Ternyata memang itu, kita memang menolak dan tetap bertahan. Oke. Okay. Seperti itu. Mantap. Dan jawaban itu adalah di album Refuse, Resist, Exist yang sebentar lagi bakalan rilis nih, kanal itu. Mantap. Oke, okay, ini langsung aja ada lagi yang nanya. Mantap ini, rame banget. Duh, dia ada yang nanya nih. Neurosesik launching di Jakarta dong. Album baru bisa dapat di mana? Di Jakarta. Ini dari Mbak Rena tadi. Padahal tanggal 25 Februari ya udah direncanain. Tanggal 25 kita launching di Malang dulu. Oke. Okay. Di Hotel Hand rencananya. Buat teman-teman yang ada di Malang atau sekitarnya, silakan bisa datang ke Hotel Hand. Pada datang semua. Terus kalau untuk launching di Jakarta, ada planning ke sana, tapi kita nggak tahu kapan rencananya. Okay. Tapi kita memang berusaha untuk expand ke mana-mana sih. Oke. Okay. Mungkin setelahnya nggak ada promotor kali. Iya, gitu, seperti itu. Oke. Okay. So, kalau ada yang mau di Jakarta, kalau ada yang mau handle juga silakan. Oh. Please welcome. Mantap. Jadi buat analizer atau siapa aja itu? Oh ya. Iya, jadi buat teman-teman dari mana aja nih kalau kalian dengerin sekarang tertarik untuk membuat pertunjukan di kota-kota kalian, silakan undanglah Neurosesik. Oh iya, tadi apa? Ada info apa lagi? Tadi nanya itu apa? Si Rena nanya. Nah, apa? ya buat di Jakarta kalau dapetin albumnya di mana? Taruh atau perwakilan ya. Distribusi di Jakarta. Oke. Kontak aja si Haji di Mampang sana sekalian nah. Main ke markasnya. Oke, benar-benar. Mungkin juga bakal beredar di Taman Puring atau di mungkin di Movement juga ada mungkin. Movement Record ya. Movement Record. Taman Puring. Oke, malam ini udah. Taman Lawangnya ya. Ya, jadi tenang aja buat yang di Jakarta karena di sana ada Taman Record juga. Silakan langsung kontak. Dan ini juga ada lagi yang nanya nih dari Ernanda Gilang. Tanya dong untuk Nyawa Sisik, Mas vokalisnya kalau main teriakannya sungguh menyayat hati. Apa rahasianya? Dari Ernanda Gilang. Doi ini kalau enggak salah playernya ini ya, Relix. Yoi. Yoi. Rahasianya apa? Sering batuk bawang putih. Dan pampir ya. Ya ada rahasia sih. Enggak ada resep apaan mungkin. Ya cuma apa ya? Ngalir aja lah. Itu mungkin emosi karena kelamaan jomblo sih. Ya. Oke. Kita tahan lagi. Kita lanjut ke track ketiga. Ada Sick and Tired. Tetap setuju dengan 30 Oler Radio. Kami dari The Triangle. Dengarkan terus kanal 30 online radio. Kanal 30 Oner Radio balik lagi masih di program kanal gembira lokal, di mana kita emang selalu bergembira walaupun kondisinya hujan, banjir, segala macam, Indonesia sedang berduka. Tapi kita tetap bergembira. Dan saat ini masih bersama dengan Nyuro Sesik. Ini mana suaranya Nyuro Sesik? Mantap. Masih semangat karena mereka baru saja minum kopi. Semoga kopinya pas ya. Oke, dan sedikit informasi juga, sekarang juga sedang berlangsung acara Malang Subnoise Crash 2.1. Jadi ini bagian Malang Subnoise kemarin ada dan sekarang di 2013, kemarin Desember ada dan sekarang di bulan Januari awal tahun ada lagi, dan kedatangan salah satu one man show, dia dari Beijing, ada Gribu Swiswi. Pokoknya dia juga punya alat ini ya, skateboard dibikin string, ada stringnya. Waduh, mantap banget doi, kayaknya bikin ini kanalizer, bikin apa alat bermusiknya custom, mantap. Pokoknya kalau yang penasaran silakan datang ke Hotel Hand sekarang. Ada band lokal juga, ada Sarajevo, ada Anal Sondak, ada juga Rata Panjing Liar. Acara gratis, silakan menuju Hotel Hand, atau mungkin yang malas keluar rumah karena dingin boleh dengerin radio. Siaran kita sekarang sedang berlangsung kanal Gembira Lokal bersama Nyuro Sesik. Atau pengen main ke sini silakan di jalan apa nih, lupa nih jalannya. Pokoknya oke, pokoknya acara-acara adalah SMA 9. Nah, itu ada bundaran Permana Jayasanta. Pokoknya boleh bawa martabak, boleh bawa kebab juga boleh ya kan. Mantap. Yoi. Masih juga boleh. Ya, kita cabai-cabaian enggak boleh. Ya, tadi balik lagi kita ngobrol dengan Joe Sesik. Ini proses produksi sendiri memakan waktu berapa lama sih untuk merekam materi-materi? Nah, apakah materi yang ada di EP kemarin apa ada di dalam album Refuse Resist Exist? Untuk berapa lamanya, mungkin kita ngerjain mulai kapan? Pas puasa kemarin, bulan puasa kemarin. Oke. Kita benar-benar off, mumpung ada kesempatan off sebulan, jadi ya kita gunakan buat rekam materi. Ya tahu sendiri, puasa suruh teriak-teriak. Siang-siang atau malam-malam biasa habis awet. Siang. Sebelum buka kalau suruh take vokal. Oke. Jadi ya itu, terus pengharapan materi untuk rekaman pas bulan Roma, pas puasa kemarin. Terus hasil mixing habis Lebaran dan Desember kemarin kita udah mulai nyari-nyari label, dan akhirnya kita putuskan untuk pertama Tarung. Terus jadi ya kita kirim materi ke sana ke mereka. Oh, jadi memang udah di schedule ya. Iya, udah di schedule lah. Sekian harusnya harus segala macam. Oke. Terus ini di album ini, di debut album ini ada berisi 12 track. Kalian banyak melibatkan atau bekerja sama dengan siapa aja? Mungkin ada yang masalah. Boleh kayak masalah artworknya, siapa artwork yang mengerjain, atau kalian rekaman di studio mana? Melibatkan yang mixing siapa? Boleh. Untuk pengerjaan semua kita sendiri. Direkam di studio Virtuoso dengan bantuan Mas Laka buat untuk produser sama mixingnya juga. Oke. Terus apa lagi? Artworknya kita dibuatin untuk artwork cover sama layout dan semuanya kita dari Tarung Record dengan baik hati membuatkan kita untuk layout cover tersebut, untuk cover tape tersebut sama CD. Oke. Jadi ya semua konsep dari kita, terus kita bawakan ke Aji seperti ini dan dia ketemu ya. Atau karena ini awalnya adalah Tarung yang merilis, terus dengan dua label lain berarti ntar sama ya. Oke. Cuma untuk CD ada sedikit dibedain katanya, untuk inlay layout semuanya sama, tapi katanya ada kejutan lagi. Oh, katanya. Ada kejutan lagi. Wah, ini harus dicatat nih Kak Alizer. Jadi buat. Jadi kayaknya untuk bagi yang kolektor tulisan audio plastik, kayaknya perlu harus dapetin dua-duanya ini. Mantap. Karena beda ya. Beda. Secara fisik udah beda dan ada kejutan lebih. Yoi. Di antara kaset dan juga CD. Jadi buat analizer, jangan sampai kehabisan, segera diburu di tempat-tempat terdekat atau langsung ke labelnya, atau mungkin pengen langsung ke playernya juga boleh, ya kan? Nah, yep. Ini balik lagi kita cek di Twitter. Ini datangnya dari @randianas. Dia nanya ini, influence band. Nyeresik secara musik apa? Vokalisnya masih single nggak? Suaranya unyu-unyu gitu. Boleh, silakan dijawab dari influence bandnya ini apa nih? Entah itu secara personal atau band mewakili band. Kalau influence sih banyak ya. Ya itu juga balik lagi sama personal sebenarnya. Oke. Okay. Jadi bawa warna-warna sendiri-sendiri masukin. Kalau Cakwe sukanya apa? Influence-nya apa tadi? Kontrovers. Apa maksudnya? Oke. Okay. Kalau Mas Andra? Sama, sehati sama Cakwe. From my side juga kontrovers. Towards end juga. Oke. Okay. Rata-rata band-band Eropa sih. Eropa. Kalau saya sama Socialize Controvers Ictus mungkin yang atau kalau yang sekarang mungkin lebih ke Katarsis lama sih. Tapi kita memang kalau Spinters ada yang nilai kalau musik kita mirip-mirip Katarsis, tapi ya bebasin aja. Bebasin. Ya. Oh. Ngomong dia belum jawab. Oh ya, Gali belum jawab. Gali. Itu tadi cabe-cabean. Kalau cabe-cabean. Kalau bandnya sendiri tadi sih dari Controvers, kayak itu What End juga. Nah, kalau saya sendiri sih lebih sering dengerin kayak Convert, terus Tosyamure. Oke. Dan juga ada sedikit band hardcore juga, Terror, Trapped Under Ice. Oh, gitu. Mantap. Jadi nyampur-nyampur gitu. Nyampur-nyampur ya. Warnanya jadi banyak gitulah. Banyak banget. Jadi memang ini sangat bergizi. Jadi buat analizer harus. Jadi ini beruntung. Maksudnya yang dengerin stage sekarang bisa menangkan 12 track. Jadi itu fresh semua. Jadi dan kalau kalian memang senang musik yang nyelesik, kalian harus mengkoleksi dan mencari kaset dan juga CD-nya yang bakalan sebentar lagi nih, tinggal menghitung hari ya. Tinggal menghitung hari di bulan ini apa di bulan depan? Bulan. Apa dipasin dengan acara tanggal 25 itu? Untuk mungkin untuk complete release-nya mungkin akhir Januari ini udah selesai. Tapi untuk apa ya kayak peresmian kayak diresmikannya mungkin pas tanggal 25 itu sekalian launching. Oke, jadi pengen lihat live-nya kalian analizer harus datang ke Hotel Hedang 5 Februari 2014. Mantap. Terus ada lagi nih, siapa lagi nih? Lah. Dia nanya lagi nih. Mau tanya lagi dong dari research kita. Oh, dari sekian banyak lagu di album Refuse Resist Exist, mana yang paling greget buat kalian? Berarti masing-masing nih. Ya kan? Masing-masing apa secara band mungkin wakilin, silakan jawab mana lagu yang greget di album Refuse Resist Exist. Kalau dari saya semuanya. Oke. Okay. Semuanya punya greget sendiri, semua punya kesulitan sendiri saat penggarapannya, jadi ya kita udah nyatu sama lagunya, jadi ya enggak ada ini single pertama yang wajib didengerin atau ini lagu yang paling anu. Jadi kita bebaskan sama kalian buat dengerin satu per satu. Kira-kira mana yang menurut kalian itu yang lebih greget, yang favorit kalian? Kalau dari kita sih kita rekomendasikan semuanya. Mantap. Mungkin dari Chandra mungkin ada tambahan. Tambahan. Kalau saya mungkin Rise Up karena itu lagu pertama dengan formasi kita yang terbaru. Okay. Di album ini. Lagu-lagu yang greget, lagu yang paling greget. Oh, kalau untuk lagu paling greget semua sih. Semua. Untuk yang paling greget. Kalau di pribadi di lagu Rise Up itu sama Refuse Resist Exist-nya itu lebih marem yang ada. Gali, Kalau saya sih Sick and Tired sama Edien, tapi yang Edien nggak dimasukin ke album, misalnya udah masuk. Kirain cuma di EP doang saya itu. Semua masuk. Berarti yang di Sick and Tired lah. Oke. Nah, total. Oke. Kita tahan dulu. Oke, ini nanggung nih karena ada yang nanya lagi. Ini dari Jati, ini dari Jati. Mau tanya dong buat Cak Coit, kau ini buat buat Cak Coit nih. Sebenarnya hardcore yang disuguhkan di resesi seperti apa? Katanya Holocaust. Kalau untuk hardcore yang kita bawakan mungkin nggak apa ya, nggak ada patokan sih. Itu terserah kepada yang mau dengerin, mau bilang kita hardcore apa, itu terserah. Mantap. Tapi mungkin kalau saya pribadi, saya bilang ini hardcore, itu aja. Oke, titik ya. Oke, titik. Hardcore titik. Mau tuh stylenya seperti apa, bebas ya. Ada lagi nambahin? Oh, hardcore Holocaust. Cuma apa sih, kayak nama aja sih. Oke. Okay. Mungkin atau mungkin ada yang progresif dangdut rock atau seperti itu kan. Jadi cuma nama aja, jadi ya intinya sih ya memang kita hardcore. Okay. Titik. Dan sih nggak, jadi kalau Lizer atau buat teman-teman yang dengerin nggak perlu bingung ya dengan penamaan itu ya. Jadi jangan, itu cuma penamaan aja, nggak usah di apa ya, kayak didebatin, nah ini hardcore atau ini yang enggak. Itu. Intinya rootsnya kita juga sama dari punk. Nah, punk juga nggak ada, punk juga nggak bakal nggak ada hardcore kan. Oke, jadi pelajarin rootsnya saja. Dan ditahan dulu karena ini udah hampir pukul 9. Kita pengen muterkan lagu dari New Classic di track keberapa, yang keempat ya. Nih, ada produser kita, ada Darul. Kalau ini Darul nih yang biasa ngebawain program Rock Turnal. Doi ini. Jadi juga ada Dito, ada di sering bawain program. Thank you buat teman-teman saya di radio. Ini track 4 ada apa nih judulnya nih? Nah, sebelum diputar, Bless the Scene nih bercerita tentang apa? Bless the Scene. Sebenarnya ya kebetulan aja sih, temanya pas kebetulan dengan banyaknya bencana di Indonesia. Mantap, pas banget nih. Oke. Okay. Jadi kita nggak ada tema untuk membuat cerita yang tentang gitu, tema-tema bencana gitu, nggak. Oke. Okay. Tapi ya apa ya, kita terlalu apa ya, mungkin kita kadang-kadang terlalu protes tentang masalah bencana, penanganan pemerintah yang kurang atau gimana. Ya kita lihat aja diri kita sendiri, kita kadang mengeluh untuk disediakan fasilitas dan macam-macam, tapi ternyata kita sendiri yang apa, merusaknya kan. Kita merusak, mungkin kita seperti apa, kayak pembalakan hutan. Terus pengerusakan di kayak di pesisir pantai, hutan-hutan bakau ditebang, terus pembangunan ruko yang apa, saluran irigasinya apa, menutup saluran irigasi air. Jadi ya kita seharusnya salahkan manusia, bukan kita salahkan mungkin diri kita sendiri, kita salahkan. Jadi bless the sin artinya adalah semoga Tuhan memberkati dosa-dosa mereka. Mantap. Seperti itu. Oke. Jadi itulah di balik lagu Bless the Sin, mungkin juga hujan atau yang melanda di Bogota. Jadi karena hujan atau banjir yang terjadi sekarang, karena mungkin dicuekin. Jadi dia pengen mengajak berdialog dengan manusia. Nah, dialognya seperti itu, ya kan? Bencana. Dia menumpahkan ke semua yang ada di Jakarta atau mungkin di Manado, di mana? Si apa? Sinabung ya kan. Tapi yang pasti kita di kanal gembira lokal sekarang turut ini juga berduka juga ya, bencana buat Indonesia semua. Oke. Tapi tetap kita bergembira di kanal gembira lokal. Sikat satu lagu dari New Classic dengan Bless the Scene. Gembira Lokal balik lagi masih di Radio Onal 30. Yeah. Tadi udah ada lagu dua lagu ya. Ada Bless the Sin dan juga So Much Head. Nah, balik lagi kita pengen ngobrol-ngobrol dengan Neurosesik. Bisa nyebutnya apa sih? Banyak banget Neurosesik, ada Neurosik. Yang benar yang mana nih yang benar? Neurosik. Nah, itu dia. Neurosik. Balik lagi kita ngobrol-ngobrol. Nah, ini lagu yang kedua tadi ada lagu yang ini So Much Head. Ini bercerita tentang apa nih? Kayaknya penuh dengan kebencian ini. Benci pada siapakah? Pada mantan. Ntar yang cici kita tadi ntar. Oke, buat cici kita siapapun kamu, misterius sekali. Iya kan? Oke, So Much Head. So Much Head sih. Sebenarnya sih buka apa ya dalam ini sebuah lagu apa dari apa yang saya mungkin dari diri sendiri sama dari teman-teman yang dalam kehidupannya nggak luput dari kebencian yang ada dalam dirinya. Jadi terus kenapa harus membenci sesuatu, kenapa nggak lepaskan aja, maksudnya untuk lepasin kebencian itu untuk ke dalam hal yang apa yang untuk menjadi lebih hal yang positif. Oke. Seperti itu. Energinya harus positif ya. Yui. Nah. Harus positif tapi positif yang lain, Bi. Oke. Enggak positif kalau itu. Oke. Ini kayaknya tapi ngomong-ngomong di Neurosik sendiri kebanyakan yang nulis lirik lagu siapa? Yang kebanyakan nulis lirik lagu. Vokalis kayaknya. Saya. Nah, pantesan karena dikira curhat di lagu, lirik lagu kan ya. Curhat, makanya tadi kan labil, positif labil gitu. Aduh. Nah, untuk proses di New Rustic sendiri dalam proses pembuatan sebuah lagu dalam studio kayak gimana sih? Proses melalui proses jamming atau seperti apa? Atau masing-masing punya materi terus dibawa ke studio, digodok bareng pakai gimana? Mm-hmm. Apa ada pembagian job disk di tubuh New Rustic sendiri? Wah, ini ada yang ngurusin departemen lirik, ada yang ngurusin sound segala macam. Kayak gimana? Kalau dari musik pembuatan, kita masing-masing personil bebas siapa yang punya materi. Nanti waktu kita latihan di studio, kita godok bareng-bareng, jadinya kayak gimana, maunya kayak gimana. Jadi nanti misalkan saya punya ide lagu yang masih mentah, kita bawa di studio, nanti ada tambahan dari teman-teman yang lain, kita godok bareng-bareng, jadilah lagu-lagu yang ada di album kita ini. Mantap, seperti itu. Mungkin yang lain ada pengen nambahin? Monggo. Ya. Oke. Okay. Ada yang nambahin mungkin? Ya, dari materi itu kita sharing materi, sharing mungkin ada penambahan atau pengurangan. Terus kalau untuk penggarapan liriknya ya, sehabis dari latihan itu tadi kadang nyoba nulis apa liriknya untuk pertama pas latihan untuk dengerin lagu pertamanya, saya sih nyari gambarannya. Oke. Okay. Oh, lagunya sepertinya kayak temanya gini atau temanya apa gitu. Terus ya udah gitu, terus kembangin aja. Inspirasi dari mana aja. Cuman kalau dari lirik kebanyakan Fajar, vokalis kita ini yang bikin, yang pinter ini cuap-cuap. Surat. Oke. Gimana? Terus. Ya seperti ya udah itu apa? Kadang bikin kayak rekaman kasarnya untuk didengerin. Terus ya udah di pas lagi senggang di rumah itu sambil galau-galau dikit tipis-tipis bikin liriknya. Oke. Dan ini juga ada yang nanya juga nih di Twitter dari @kbpriza_riza. Lebih pilih gigs kolektifan atau event dibayar? Kenapa? Kalau milih yang mana? Kenapa? Kalau untuk gig kita enggak pilih-pilih sih. Kalau untuk yang dibayar itu mungkin tergantung dari individu kita. Okay. Kita mau menghargai karya orang lain itu seperti apa, itu terserah. Mau dibayar atau gimana itu pun terserah. Kita enggak pernah milih sih untuk masalah gig. Baik itu kolektif ataupun dibayar, asal konsep untuk sebuah gig itu jelas dan kita bisa nerima untuk konsep dari sebuah gig itu, ya udah kita main gitu. Oke. Mm-hmm. Ada yang nambahin lagi? Iya, mungkin kalau biasanya kan band kebanyakan fee itu kan. Fee, oke. Kalau kita sih lebih sering main malah di acara-acara kolektifan ya. Bisa dibilang kita ini band disegani, maksudnya habis main dapat nasi sego. Ya, kata orang Jawa. Oke. Disegani. Disegani. Ya. Alhamdulillah. Itu sego. Terima kasih. Siap sampai. Ya seperti kayak Cakoit bilang tadi, kita sih nggak kita bebas asalkan konsep jelas dan kita sih apa ya mengembalikan kepada yang punya acara Joy. Kalau kalian mau ngasih ya kita okay aja, tapi ya kita tetap lihat konsep acaranya kayak gimana. Okay. Kalau teman-teman bikin acara kolektif dan kita ikut partisipasi di situ kolektif ya. Joy. Kita Oke. Kan sekarang kan banyak tuh apa kayak gift kolektif. Tapi bilangnya kolektif ternyata registrasi ya, gestar ada apa. Oh, yeah. Kalau kolektif sendiri sih sama rata semua, dari yang main yang terlibat semuanya juga kolektif. Oke. Okay. Bukan nggak ada yang satu yang nggak ada apa harus ada gestar atau apa. Jadi seperti itu. Jadi untuk kolektif sendiri pun kita juga lihat dulu. Tapi kalau untuk acara yang teman-teman bikin atau yang lain sih ajar deh. Oke, intinya kerjasamanya harus jelas ya. Nah, seperti itu nih kan Alizar. Dan ini juga datangnya dari ada yang bertanya lagi, datangnya dari ini kayaknya rekan sekantornya Bung Fajar nih, Rizal. Ya kan? Waktu mengerjakan album dengerin band apa aja? By the way, Mas Fajar dapat salam dari seorang pria di kantor. Oke. Gak tau nih Syah. Gak tau nih rekan sekantor ya nih. Jalek salam langsung lu. Gimana? Kalau pas pengharapan apa ya, kayak influence mungkin ya. Ya, influence. Mungkin bisa dijelasin satu persatu aja, mungkin influence-nya apa, mungkin kan ya, pada penasaran juga pada dengerin apa kalau sebutin aja lah. Kalau saya pas ngerjain itu tetap dengerin Katarsis, Ramses Rice, sama band rata-rata rilisan Southern Love. Untuk inspirasi, kalau untuk lirik mungkin ya baca-baca apa buku atau mungkin ya baca-baca buku sama lihat-lihat sekeliling lah. Oke. Kalau mungkin untuk saya sendiri sih biar relax waktu pengerjaan, biasanya sih dengerin Sagita gitu. Biar relax otaknya. Yo. Bener, perlu juga tuh. Perlu juga tuh. Ini apaan tadi pertanyaannya? Influence pada saat proses pengerjaan album Reviews Resist Exist. Dengerin apa pas waktu masih mengerjakan dalam studio atau mungkin? Ya balik lagi sama yang tadi sih, Convert gitu. Okay. Band-band rilisannya Dead Wish. Oke. Udah itu dong. Oke. Nah. Ya. Melalui analyzer masih ditungguin yang pengen bertanya-tanya atau apa ntar ada wish gini, ada wish masih dipikirkan? Iya. Ya udah jangan dijawab ntar aja, enggak jadi masalah. Tapi kalau mau jawab enggak apa-apa. Biar pendengar juga ya, mungkin ntar aja kita masih kalau apa kita bakal mungkin bikin quiz di akhir acara nanti. Mantap. Lagi bikin pertanyaannya ini. Joy, jadi yang stay tune jangan setengah-setengah, pokoknya dengerin radio 30 di program Lagu Miraloka sampai habis jam 10. Jadi kurang lebih bersamaan masih ya ada 45 atau 50 menitan lagi lah. Jadi tahan dulu, kita akan beranjak ke lagu berikutnya di track keberapa untuk yang kesekian kalinya ini. Nah, ini semacam ode buat Sepultura. Kalian mengcover lagu dari Sepultura. Pemilihannya di lagu Slave New World. Memilih lagu itu kenapa, dan mungkin ada cerita khusus terhadap band Sepultura? Nggak ada cerita spesial kenapa kita milih lagu itu sih, karena emang suka, awalnya suka. Dan kebanyakan band-band sekarang lupa band-band lama. Nah, kita coba angkat itu. Oke. Iya, dan alhamdulillah banyak yang ya, banyak lumayan banyak yang suka ya. Dan akhirnya banyak sekarang band-band, bukan band-band baru sih, band-band teman ya. Sering waktu kita nonton gigs gitu, sering mereka bawain lagu-lagu Sepultura, band-band yang seangkatan mereka. Jadi kita seneng ngelihatnya mereka inget sama band-band pendahulu yang udah lama mungkin mereka jarang denger. Awal orang mungkin tertarik sama musik-musik cadas, mungkin juga awalnya juga dari apa, dari Sepultura. Semua juga pasti punya album Rise itu. Jadi ya itu mungkin kita cuma just have fun aja, cuma pingin bikinlah iseng-iseng cover Metallica. Jadi bakal lizar Metallica Sepultura. Nah, jadi masalah. Yang pasti ini adalah racikan dari Neurosix. Mereka mengcover lagu dari Sepultura dengan Slave New World. Tetap sesuai kali 20 oleh radio. Sikat. Kami dari Jalan Pulang. Stay tune terus di Kanal 30 Online Radio. Thank you. Balik lagi di Kanal 30 Online Radio, masih di program Kanal Gembira Lokal bersama Euro 6. Mana suaranya? Oke, pada ada yang rokok, ada yang lagi ngeramein di lini masa, ada yang makan kacang. Selamat menikmati. Ada kopi juga di situ. Yang pasti bersamaan kita lumayan masih lama. Dan kita pengen menyapa juga nih, di Twitter juga tadi ada No Man's Land. Ini kayaknya yang jadi akun adalah Mas Didit sendiri nih kayaknya. Oke, selamat malam buat Mas Didit. Kayaknya beliau juga sedang stay tune. Dan kita tunggu juga nih kesempatan untuk bisa mengundang jurus No Man's Land ya. Buat kalian dengar-dengar mereka juga lagi nyiapin materi baru. Kita tunggu aja nih nomad No Man's Land. Juga buat, nah ini ada si Primat ya. Ada si Ayah, drummernya Chernobyl. Thank you bro atas desain flyernya ya, karena beliau yang doin yang ngedesain. Dan dia nge-tweet dia padahal mau ikut, ternyata dia lupa dan gak ada yang ngingetin. Padahal dia pengen ikut padahal. Oke, maafkan kita, maafkan kita nih ya. Mesti kesempatan berikutnya dia bakalan ngopi bareng dan akan bisa terus bekerja sama dengan Dikau. Ya ya, dari Chernobyl, mantap. Baik lagi ke New Music. Masih seputar album yang bakalan rilis dalam waktu dekat. Ada yang berjudul Refuse Resist Exist. Nah, untuk ada rencana setelah rilis nanti untuk menggempur kota-kota untuk promo, atau punya strategi untuk mempromokan album kalian seperti apa? Untuk udah pasti ya, abis mungkin abis kita tutup saat ini sih kita fokus untuk launching dulu, untuk acara launching dulu pada tanggal 25 nanti di Houghton Hand, 25 Februari. Mungkin habis itu kita juga planning buat ke main-main, jalan-jalan berkedok anak band. Oke. Berkedok anak band. Mungkin rencana kita sih pengennya sih berjemur di Bali. Mantap. Mungkin kita bakal coba main mungkin jalan-jalan di Bali, tapi untuk bulannya, untuk pastinya kita masih atur. Oke. Nah, untuk player yang hadir sekarang minus Anto, kalau biasanya di luar ngeband pada sibuk ngapain aja sih masing-masing? Boleh silakan dari Gali dulu nih, dari Gali dulu. Kalau saya sih sibuk ngeband, sibuk kerja. Oke. Okay. Sama main lah sama teman-teman. Oh, gitu okay. Dong. Mantap. Sama sih kalau untuk kesibukan di luar band kita ya kerja. Mungkin kalau saya kan udah keluarga ya nimang anak lah. Mantap. Gitu. Ayah yang baik. Sama, mantap. Semua ini kerja. Selain kegiatan ngeband semua kerja. Sama kerja juga. Kerja. Sama mesti buka hatinya. Yoi, Ken. Tidak plan deh kayaknya kan. Oke. Beli masih spesifik aja. Oke. Okay. Nah, ini ada yang nanyain. Walaupun tadi udah jawab juga ya. Dia nanyain. Itu kayaknya yang ikut wawancara Jurasi cuma 4 orang. Satunya kemana? Mungkin mau dijawab atau saya jawab wakilin. Iya. Si Anto kemana si Anto? Sayang sekali si Anto grind ini lagi kerja dan kebetulan waktunya berkurang. Iya, nggak bisa dia tinggal. Oke. Okay. Jadi dia menitip salam. Titip salamin ke teman-teman. Mantap. Ya, Kanal 30. Oke. Okay. Sama kalian-kalian yang lagi dengerin. Nggak. Kanal 30. Oke, okay, itu dia tadi buat si Fred Sugar. Semoga penjelasannya cukup pas ya dengan penjelasannya. Karena mungkin dia ini apa? Menunggu Anto paling. Menunggu Anto. Oh, kangen sama Anto. Soulmate-nya si Anto. Sugar, hei, gendut. Kalau nggak salah, kayak mungkin jangan-jangan pacaran ya. Semoga iya. Oke. Okay. Buat teman-teman Blitar. Oh ya, boleh silakan. Oh, anak rumah Rimba. Oke. Okay. Salam juga buat teman-teman dari rumah Rimba yang kemarin udah enjoy banget sama kita. Makasih banget. Oke. Okay. Ya, lanjut lagi nih tentang seputar masih Refuse Racist Axis ini. Selain tadi memang butuh promo juga ya, dan tanggal 25 nanti. Nah, tanggal 25 besok itu kan ada kejutan-kejutan apa sih? Ada udah konsep seperti apa untuk perayaan sebuah album Refuse Racist Axis? Pasti berbeda dong, nggak kayak karena ibaratnya adalah melahirkan anak bayi. Nah, gimana tuh? Mungkin boleh kasih bocoran buat orang yang pengen datang besok seperti apa nih? Konsepnya kita sih yang pokoknya yang pasti bakal beda. Bakal beda. Kita sih masih menentukan, masih berdebat sih sebenarnya untuk menentukan kira-kira mana, kira-kira apa yang bakal disukin buat teman-teman yang udah selama ini support kita. Ya ini mungkin adalah kayak give back buat kalian. Okay. Jadi buat kalian yang udah support kita selama ini ya. Okay. Kalian harus datang karena ini adalah acara kalian, pesta kalian. Mantap. Jadi untuk konsep atau apa kita bakal umumin di flyer nanti. Yang pasti yang selain kita juga bakal ada banyak ada 4 band lain yang gak kalah seru buat ditonton. Okay. Buat didukung juga. Pastinya kalian bakal pecah nanti. Oke. Dengar juga Mbak. Yang pasti kita akan tampil serono nanti di sana. Itu pakai bikini ya? Telanjang juga nggak apa-apa, tenang aja. Tapi dengar katanya juga Mbak ada salah satu penampil dari luar negeri juga. Oh iya. Itu juga. Dari Swedia, teman dari Swedia yang kebetulan mereka memang lagi tur di sini. Oke. Tur ke Indonesia ya udah. Jadi mungkin itu mungkin sedikit bocorannya untuk musiknya mungkin rahasia nanti. Mantap. Nah, itu ya tanggal 25 kurang apa lagi coba aja dibocorin sedikit. Salah satu penampilan dan luar negeri juga yang turut meramaikan di release partinya Refuse Racist Axis. Ada yang kita coba cek lagi nih di Twitter. Jadi Bang Alizar masih ditungguin yang pengen ngobrol, pengen bertanya-tanya, dan yang pasti semoga di akhir acara pokoknya harus dengerin sampai tuntas nih untuk bisa, siapa tahu ada kuis nih setelah ini kan. Nah ini okay. Oh iya kok, buat gimana? Nanti kita mau bikin kuis nanti kita buat hadiahnya kita bakal kasih satu kaos, satu tape, sama satu CD buat kalian. Spesial. Mantap loh. Jadi tetap pantengin di kanal 30 sampai habis. Gila. Tunggu apa pertanyaan dari kami. Nah, siapa tahu kalian yang beruntung. Oke. Tuh jadi sampai selesai lemburan cepet-cepet, siapa yang cepet dan yang memutuskan pun adalah bandnya sendiri ya. Jadi ntar mungkin formatnya adalah kalau pengen jawab mention radio dan juga mention Neurosic underscore Semalang. Jadi mention dua akun, ada at kanal 30 dan juga Neurosic underscore Semalang. Jadi pokoknya apa ini ya, apa namanya, yang pasti sampai terakhir tunggu aja pertanyaan apaan dan cepet-cepetan jawab karena sangat ini ya, sangat menawan banget nih. Hadiahnya ada t-shirt, ada CD dan juga kaset. Jadi buat kalian semoga beruntung. Jadi pantengin terus dan kita sikat satu lagi ya. Gimana nih? Dua lagu, mantap. Ini dari Rise Up dan juga The Redemption. Tetap stay tune di kanal 30 Radio. Halo, saya Lani dari Tau. Stay tune terus di kanal 30 Online Radio. Blood to say, we're going on. Salam juga buat radio, balik lagi masih di program lagu Rama Kau, masih bersama dengan Jurassic. Wah, dan juga masih bersama kita masih 30 menit pokoknya sampai habis. Kembali ke Alizar, pantengin terus karena memang di akhir acara siapa aja ini lagi disiapin ya pertanyaannya buat dari Jurassic. Jadi buat kalian yang beruntung bisa dapetin CD, kaset dan juga t-shirt mantep. Dengan mungkin juga ntar formatnya pengen ngejawab mention twitternya @yano30 dan juga Neurosix _ MLG Malang mantap. Dan juga ini kayak sedang berlangsung juga Malang Surprise 2.1 itu di Houghton Hand, karena sekarang sedang berlangsung di Houghton Hand, ada kedatangan dari Beijing, China, ada BBCC, dan juga ada dari Malang sendiri tentunya ada Ano Sonda, Kata Panajing Liar, dan juga Sarah Jepo. Acara gratis, jadi silakan buat kanalizer yang lagi di luar mungkin, atau sambil dengerin radio, sambil lihat acara itu lebih oke lagi kan. Tapi gak bakalan dengar karena noise-noise banget ya, karena acara juga emang noise-noise berisik. Dan yang pasti buat yang kanalizer yang nyantai, boleh ajak siapa aja berdengerin radio. Temennya sekarang lagi malas keluar, kondisi Malang dingin, cuaca juga sedang ekstrim-ekstrimnya, sering hujan. Kayak di Jakarta sekarang juga banjir, turut berduka juga ya karena Indonesia sedang dilanda bencana di beberapa titik. Dan tapi di Malang sendiri kita sedang bergembira, tapi bukan berarti karena ini memang programnya harus bergembira ya, karena gembira lokal. Jadi kita di lokalan kita sendiri di Malang kita harus bergembira karena Neurosix sebentar lagi akan menetaskan debut albumnya Resist, Refuse, Resist, Exist. Mantap. Hah, balik lagi setelah ini mungkin apa lagi nih yang bakalan untuk melengkapi sebuah album kan biasanya sebuah band itu menulis album, membuat video klip, apakah dirasa penting? Biasanya band kan butuh juga tuh, jadi biar orang tahu. Wah, video klip. Kalau ada budget sih kita juga ingin sih memvisualisasikan dari lagu itu. Oke. Mungkin entah lagu yang mana dari album ini buat untuk dijadikan video klip. Tapi untuk sementara ini sih mungkin masih belum ada gambaran. Tapi kalau memang ada dana dari kita juga kita bikin. Oke, mantap. Ada lagi mungkin? Cukup. Nah, untuk dalam setiap untuk penjelasan sendiri dalam mendokumentasikan entah itu foto pada setiap pertunjukan atau video pada saat kan live, nah itu seberapa penting sih sebuah dokumentasi? Kalau sekarang kalian udah mendokumentasikan dalam sebuah album EP untuk urusan foto dan lain-lainnya, atau mungkin poster acara yang dimana kalian udah main seperti itu. Kalau dokumentasi sih memang penting ya buat sebuah band, karena memang kita bisa apa ya, tanpa ada dokumentasi memang kita merasa kayak kurang gitu ya. Okay. Kalau untuk foto sih kita nggak punya fotografer tetap, atau mungkin kita setiap main bawa fotografer atau buat teman-teman. Jadi ya dari teman-teman kita minta mungkin habis dari main dari acara tersebut kita minta fotonya buat itu. Ya mungkin itu apa ya, semacam reward buat teman-teman yang udah dokumentasiin kita, ya kita pasang di Facebook kita, di page kita foto-foto tersebut. Ya kita ya mungkin pengumpulan dokumentasinya masih seperti itu. Tuh, jadi mungkin masih sedikit karena kita juga jarang sekali foto pas manggung atau pas main di mana atau pas lagi main di luar kota, mungkin masih jarang sekali, masih sedikit untuk dokumentasi fotonya ya. Jadi ya seadanya seperti itu. Tapi untuk yang acara tanggal 25 besok udah keluar tuh flyernya, itu juga menarik juga tuh, ada foto di stage kayaknya pas di acara di ini ya, Sticky ya kalau gak salah ya. Bukan. Itu di event yang di Mercaning. Yang Mercaning. Hah. Iya. kalau yang moto kalau nggak salah itu Abid atau temennya Abid kalau nggak salah. Okay. Terima kasih banyak buat teman-teman Purwosari. Mantap. Jadi yaitu mungkin apa? Itu gigs pas tahun kemarin sih, ya, awal tahun ya. Kemarin. Apa ntar yang buat acara tanggal 25 apa memang? Desainnya ada berupa foto tadi atau memang ada desain baru lagi untuk? Bakal ada desain baru lagi tuh. Oh, itu masih apa? Masih pre. Jadi rencana kita bakal upload pamflet untuk pre berikutnya atau sampai hari hanya menjelang hari hanya kita bakal apa kasih kayak pre pamflet gitu sampai fix untuk menjelang hari menjelang tanggal 25 nanti. Oke, ini diwaspadai nih kan Lizer, harus pantengin terus lini masa buat tahu flyer acaranya bakalan terbit ya, karena nih hitungannya udah hamin sebulan lagi ya. Sebulan lagi hitungannya, jadi bulan Februari bulan yang pun romantis tapi dibikin nama teman-teman dari New Classic untuk merayakan album Refuse Resist Exist. Oke, ini juga ada yang nanya lagi nih dari Mbak Rena, lagi-lagi dari Mbak Rena, mantep. Ini tuh kalau bikin lagu entah apa sih kok kayaknya personilnya bakat galau semua gitu katanya beliau nih, gimana nih, ada yang bisa jawab? Vokalis saya dari Mbak Rena nih, saya lagi yang jawab. Bakat galau sih enggak ya, galau kan natural. Natural. Jadi ya yang gak harus dari galau gitu sih apa, kita saya bikinnya bikin liriknya atau jadi ya terinspirasi aja sih, terinspirasi dari apa yang mungkin dari apa yang kita lihat apa mungkin apa yang kita pas saat itu baca atau kita tonton baik di TV, film atau yang lain, mungkin banyak inspirasi. Jadi tema untuk lagu Neurosik sih nggak melulu tentang kehancuran, protes, perang, kita general aja untuk temanya. Jadi bisa dari apa ya, mungkin sedikit ada tema-tema yang ambigu juga, ini tentang apa sih ya. Terus sebenarnya ya bisa diterapkan buat kalian, buat diri kalian, atau mungkin kita ngambilnya secara umum aja. Mungkin kalau untuk inspirasi pas penggarapan lagu mungkin juga teman-teman bisa jelasin. Kalau galau itu sih personal, Mas Eko. Oke. Mungkin kalau untuk yang belum berkeluarga kayak saya, galau wajib. Nah, gitulah. Oke, ada yang namanya lagi? Oke, nah ini ada banyak keuntungan gak sih ketika pertama dirilis satu label terus nambah dua label lagi yang dua label rencana ya, dua label apa pertama hanya satu? Satu. Nah terus ada sedangkan tiga. Sedangkan New Classic sendiri apakah memiliki manajemen yang solid untuk bisa mengatur sebuah band itu bisa berurusan dengan label, bekerjasama dengan label yang akan merilis itu? Ada keuntungan gak sih dirilis dengan beberapa label itu? Kalau dengan banyak label sih sebenarnya keuntungannya kita bisa apa ya, distribusinya lebih luas. Oke. Jadi distribusi bisa lebih luas, di Malang ada, di kota lain ada, dan di Jakarta juga ada yang handle. Oke. Mungkin di Jawa Barat, sekitaran Jawa Barat juga ada, bisa tersebar luas. Jadi enaknya sih itu. Plus EP pertama dengan Rock and Terror juga sama. Kalau nggak salah katanya juga didistribusin sampai di Aceh, di Sumatera gitu. Wow. Terima kasih banyak buat Mas Wijaya. Mas Wijaya. Semoga beliau mendengarkan saat ini. Juga gitu. Terus kita ya apa ya, kita pingin, kita sih untuk kesepakatan sendiri untuk masalah label kita nyari yang kita sih cari teman-teman sendiri aja, cari teman-teman sendiri dengan sistem kerjasamanya yang wireless gitu. Oke. Nah, jadi sistem kerjasamanya tetap pertemanan, saling percaya udah spread berangkat. Terus ya udah itu. Keuntungannya itu ya. Keuntungannya sih ya apa ya, kayak simbiosis mutualisme. Oke. Okay. Jadi band fokus buat karya. Materi ya. Ya untuk sementara memang kalau di label-label indie ya memang sistemnya kayak gitu. Okay. Belum apa ya. Enggak, bukan yang satu label mendanain semuanya gitu. Okay. Apa enggak. Jadi ya memang dari bandnya kita bikin materi dari kita semua, seluruh penggarapan dari proses recording sampai mixing dari kita, terus label cuma apa? Membantu dengan produksi. Distribusi okay. Dengan produksinya juga. Okay. Seperti itu. Jadi simbiosis mutualisme. Jadi okay. Sama-sama saling promo antara label sama band. Mantap. Jadi ya kita saling mungkin udah dasarnya udah kenal, udah temenan lama, jadi ya akhirnya ya mungkin akhirnya kerjasamanya juga malah jadi enak gitu. Okay. Jadi memang udah paham caranya gitu. Nah, untuk dalam sebuah band kan biasanya kan ada seorang manajer atau manajemen yang mengurusi segala sesuatu. Nah, untuk di tubuh New Music sendiri ada nggak itu atau seperti apa manajemen dalam? Kalau kita sih self management aja. Saya bisa bertindak sebagai manajer, Sandra bisa bertindak sebagai manajer juga. Okay. Jadi semuanya bisa saling memanage bandnya sendiri. Mantap. Jadi kita nggak pasrahin karena kita juga malah lebih enakan gitu sih. Oke, okay, berangkat ya. Iya, berangkat. Ya. Kita juga enggak pro-pro amat. Mantap. Sahabat. Oke. Oke. Jadi bakal Alizar masih ada kurang lebih 20 menitan lagi ya. Bersama kita, jadi silakan ramaikan di Twitter, bisa juga ngobrol atau bertanya-tanya di @030 dan juga @neurosix_MLG Malang. Silakan bertanya, dan yang pasti di akhir acara akan ada. Jadi ini pertanyaannya bakal ada satu aja untuk satu orang pemenang juga. Jadi berlomba-lomba yang akan menentukan siapa yang beruntung adalah Neurosix sendiri, bukan radio. Jadi silakan, mungkin ntar perpatnya adalah untuk menjawab, mention, silakan mention Twitter radio @030 dan juga @neurosix_Malang. Dan gimana bro, kita sikat lagu berikutnya dari Neurosix dengan Puncak Muat. Tetap stay tune di 030 online radio. Saat ini kamu sedang mendengarkan Galang 30 online radio. Kali 30-an radio balik lagi masih di program Karena Gembira Lokal edisi New Asik yang bakalan merilis dalam waktu dekat ada album yang berjudul Reviews Resist Exist, dan kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi, kita lanjut lagi di sisa kurang lebih ada 15 menit. Dan di penghujung acara nantikan juga nih ada satu quiz yang sangat menarik, jadi buat satu pemenang, siapa yang cepat yang menentuin, ada juga yang nentuin adalah bandnya sendiri, ntar bakalan yang nentuin adalah Neurosix sendiri. Jadi buat analizer yang stay tune sekarang atau dari tadi, thank you Brad, dan jangan kemana-mana, pokoknya sampai terakhir kita bakalan bikin quiz dan sedang dipersiapkan nih pertanyaan oleh teman-teman dari New Asik, dan sedang berlangsung juga Malang Subnoise, kayaknya sekarang yang sedang main kayaknya si Ratapan Anjing Liar. Oke, baik analizer juga yang pengen lihat acara Malang Subnoise boleh sekarang menuju. Oke, ini kita ngebacain tweetnya dari Alvan Makonta selaku yang mengorganisir acara Malang Subnoise, Ratapan Anjing Liar Mistik dan Disonan. Wow, mengerikan sekali ini. Jadi bukan analizer yang senang musik-musik eksperimental, noise, apalah segalanya itu, silakan datang ke Houghton Hand sekarang juga karena acara gratis. Karena salah satu penampilan juga ada dari Beijing, dari China, ada Gui Gui Sui Sui. Dan balik lagi ke obrolan kita dengan Jurassic. Mana nih suaranya? Udah lemas nih kayaknya, udah lemas nih kayaknya. Ya kan? Oke. Biasanya kalau di acara lebih memilih yang ada stage atau tidak ada stage, setara dengan orang atau teman-teman yang menonton kalian, lebih intim atau ada stage yang itu membuat atau ada barikade yang itu menjadikan batasan kepada audiens? Kalau kami sih ada stage atau nggak ada stage, enjoy aja. Cuman mungkin kalau nggak ada barikade atau non security mungkin lebih enjoy lagi. Lebih enjoy lagi. Soalnya bisa lebih dekat dengan audience, mas. Oke. Nah. Yang lain mungkin? Ya, kayak gitulah. Ship gitu. Ya, sama. Itu. Jadi apa? Lebih asik nggak ada barikade? Sama bouncer atau securitynya yang lebih santai mungkin ya. Kalau buat teman-teman yang mau mousing atau mau apa kan, bukan yang apa, yang di apa, diusir atau ya apa, biarin aja mereka juga tahu resikonya mau mousing gitu. Itu. Iya. Oke. Nah, apa namanya? Walaupun nih kondisi gak banyak band juga yang berani merilis fisik di zaman sekarang, dan music, dan ada beberapa label yang siap merilis dalam bentuk kaset dan CD. Nah itu seberapa penting sih rilisan fisik bagi music sendiri? Apakah itu yang benar-benar bisa dikatakan sebuah band tuh harus memiliki rilisan fisik, gak hanya sekedar rekaman, upload, re-download, beres? Apakah harus seperti itu band atau seperti apa? Mungkin kalau untuk sebuah rilisan itu bisa balik pada sebuah band itu sendiri ya. Oke. Kalau kita bermain band, kita pasti ada sebuah kayak tanggung jawab. Oke. Kita pingin gimana atau pingin diapain ini band, itu kan pasti ada tanggung jawab atau untuk kelanjutannya. Oke. Nah mungkin kalau untuk ke dijadikan fisik itu kan bisa kepada bukti bahwa tanggung jawab kita ini ada. Oke. Dengan hasil dari sebuah rilisan itu gitu. Mantap. Mungkin teman-teman ada yang nambahin. Jadi ya, kalau dari saya sendiri sih, fisik yang memang meski era digital memang perlu. Oke. Yang memang kalau saya sendiri sih, kalau sebuah kepuasan ya, bisa megang rilisan fisik dari segi covernya, terus bolak-balik liriknya, terus lihat apa aja sih kayak gambar atau mungkin sambil dengerin kan juga ada kesenangan tersendiri. Terus mungkin juga kayak Cak Koy tadi bilang sebuah tanggung jawab ya, mungkin dari personal-personal yang dulu juga mengimpikan hal yang sama untuk bisa merilis album. Jadi ya ini sebuah HPKF give back buat personal yang dulu pernah gabung dengan Neurosik, teman-teman yang udah support sama Neurosik. Jadi ini adalah apa? Ini bukti bahwa ini untuk kalian, give back buat kalian. Oke. Okay. Exist ya tadi ya, exist ya, exist. Oke. Okay. Oke, okay, kita oke, okay, balik lagi di Twitter. Kita coba cek ada siapa aja nih di Twitter yang bertanya-tanya mungkin. Kalau misalnya gak ada, kita coba melangkah ke lagu berikutnya nih. Mana nih? Bro, kita muterin lagu berikutnya nih bro. Ada dari Newsik dengan Adrian. Tetap setia 30 online radio. Kalau udah bulan radio balik lagi masih di program Kanal Geroka, dan ini udah mau mendekati bukan sakaratul maut, ada dari titik perpisahan kita di, tapi sebelum berpisah bakalan ada quiz yang sedikit benar yang akan kita keluarkan. Tapi sebelumnya karena ini sesi terakhir, boleh silakan berpromosi tentang album Reviews Resist Exist dan juga acara buat perayaan ini di tanggal 25 Februari. Silakan berpromosi, atau mungkin ada yang pengen apa, silakan. Pokoknya promosi tentang Jurassic dan album barunya. Jadi untuk teman-teman yang penasaran dengan single Neurosik, mungkin yang gak sempet dengerin atau mungkin baru dengerin, bisa dicek di Reverb Nation kami, Neurosik, atau atau mungkin apa, di Bandcamp Tarung yang mungkin bakal sebentar lagi akan diupload. Terus untuk atau yang masih penasaran dan mungkin masih ragu-ragu untuk langsung beli tape sama CD-nya, bisa datang nanti pada tanggal 25 Februari. Kita bakal berlope-lopean di Houghton Hand. Yoi. Merayakan Valentine. Bulan-bulan penuh cinta. Merayakan cinta dengan yoi kegelapan. Apa mungkin jangan-jangan ter MC-nya ini pri cinta. Siapa itu? Gak tahu. Yang itu tadi. Oh iya, bener ini tadi itu. Jadi dandanin bawa panah gitu. Bener nembak ke siapa nih? Ya itu buat jadi jangan sampai ketinggalan, catat mungkin atau lingkari kalender kalian. 25 Februari kita bakal pesta, kita bakal gila-gilaan bareng sama kalian yang udah 11 tahun gila-gilaan di setiap acara. Jadi ini adalah pesta buat kalian sampai nanti di tanggal 25 di Hotel Land. Oke, apa lagi mungkin silakan bebas sesi terakhir untuk berpromosi. Berpromosi ya. Silakan follow Twitter, Facebook atau apa aja. Sama sih sebenarnya. Datang, silakan datang aja tanggal 25 Februari 2014 di Houghton Hand. Pukul berapa acaranya? 7. Jam mulai jam 7 malam sampai kelar pokoknya. Oke, itu aja. Mungkin. Oke. Nah, oke, karena sesi promo udah selesai, kita ngobrol-ngobrol tadi juga udah oke, sudah selesai juga. Sekarang kuis, silakan. Jangan lupa beli kaset sama CD. Oh, mantap. Pesannya adalah jangan lupa beli CD, beli kaset yang original. Jangan mengcopy dari oke, jadi kalau patungan mungkin ya itulah, untuk membeli sebuah rilisan adalah harus berjuang. Mungkin bisa patungan dengan temannya, tapi untuk menjadi kepemilikan sendiri susah. Jadi paling nggak harus nabung dan belilah rilisan itu. Segera kontak label-label yang atau tempat-tempat distribusi yang memberikan CD atau kaset dari Refuse Exist. Ya, sesuai tadi di pojok acara program Gembira Lokal Jurassic bakalan melemparkan sebuah pertanyaan, mungkin dengan ntar yang pengen menjawab dengan format mention Twitter radio @kanal30 dan juga @Jurassic_MLG Malang. Oke, okay, silakan. Yang masih bertanya ada dari perwakilan dari Jurassic sendiri. Oke, okay, it's quiz time. Jadi pertanyaan adalah apa judul lagu yang kita bicarain tadi tentang bencana tadi, tentang bencana. Nah, silakan jawab. Oke. Okay, untuk satu pemenang kita bakal kasih bundle pack sebuah kaos, CD dan tape untuk kalian. Mantap. Jadi silakan dijawab. Yang pasti yang menentukan sang pemenang adalah dari si bandnya sendiri. Jadi yang akan menjawab adalah akun Twitternya Jurassic sendiri. Silakan. Yang pasti yang beruntung akan mendapatkan kaset, CD dan juga cinta dari vokalis. Nah, ini semoga cewek yang tadi yang dapat, yang menang kan ya. Dia ngikutin dari awal. Yoi. Oke. Diulang. Apa judul lagu kita yang menceritakan tentang bencana di Indonesia? Indonesia. Oke. Karena lagunya memang sangat bertepatan dengan kondisi Indonesia yang sekarang lagi dilanda bencana banjir di mana-mana. Oke, tentas sudah kebersamaan kita di program Kanal Tiga Lokal di edisi Jurassic. Terima kasih banyak buat Kanal Tiga. Oke, sama-sama. Sebelum ditutup, terakhir mungkin ada pesan-pesan buat pendengar Kanal 30. Silakan. Kasih. Kata mutiara. Mungkin harus rajin merilis atau apa, ya. Semoga banyak band yang semakin band, mungkin khususnya di Malang, banyak yang semakin rilis album. Amin. Karena saya juga penasaran, saya juga suka ngoleksi band-band lokal sih. Oke. Jadi mungkin ya tunjukkan bahwa tanggung jawab kalian dalam berkarya. Jadi beri semacam sebuah rilisan dan yang membuat kalian bangga. Mantap. Dengan band kalian sendiri. Mantap. Lagi-lagi semua pada ngomong terakhir nih. Semua harus ngomong. Kalau menurut aku sih, rilisan tuh sebukti sebagai bukti pembuktian ya. Oke. Okay. Jadi buat apa sih kalian ngeband kalau cuman main-main doang tuh, tanpa ada rilisan fisik berupa CD, kaset atau mungkin banyak sih kalau yang sebelumnya ada rilisan merchandise mungkin. Iya, iya. Daripada cuman masuk di HP doang, satu dua lagu. Nah, itu dong. Pesan buat teman-teman. Ya pesannya sih tetap support aja band lokal, kasih mereka kritikan, tapi kasih mereka masukan juga. Mantap. Itu aja sih, jangan hanya bisa ngeritik tapi nggak ada masukan. Kan banyak sekarang orang bisa ngomong tapi nggak bisa kasih masukan. Oke. Nah, tetap support aja band lokal, kasih mereka kritikan dan kasih mereka masukan. Itu aja pesan. Mantap. Terakhir nih. Kalau pesan dari saya buat band-band Malang atau band-band luar kota Malang, teman-teman tetap eksis. Itu aja, tetap eksis, tunjukkan kalau kalian masih belum menyerah. Mantap. Udah. Oke. Oke, oke. Mantap, itu dia tadi ya udah pesannya buat kanalizer semuanya. Semoga bisa menjadi spirit buat yang ngeband juga, supaya dia mau untuk membuat sebuah produk keluaran berupa album dalam kemasan fisik. Mantap. Berakhir sudah program lagi berapa kali edisi New Classics. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Semoga dengan band-band yang lebih mantap lagi juga ya, yang pasti spiritnya sama dengan New Classics. Saya DJ apa nih? Biasanya pakai nama samaran, bukan nama asli. DJ Iman Naik Turun Manusiawi. Juga ada DJ Brewo, ada juga DJ Dito yang setia menemani. Jadi dari Galeri Malang Bernyanyi dan juga dari Museum Musik Indonesia, kita undur diri dulu dari ruang dengar kanalisasi semuanya. Sampai jumpa, dan ada dua lagu terakhir. Ini ada dari Into the Holocaust dan juga Refuse Exist Exist. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kami Zoo sedang mendengarkan Kanal 30 online radio.